aneh-aneh saja yo sana di zaman kini. Yo banyak nan rusak yo sana de teknologi. Inyo balaki yo sana mengaku gadi. Lah sibuk chattingan yo sana patang jo pagi. Jo laki urang inyo janjian rayu-rayuan yang bet kapan ketemuan. Menggadu laki urang pelakon induk buayo gadang. Inyo mencari mangsa iyo di alam maya di alam nyata. Menggadu laki urang pelakon badan dan babana gencunyo merah pantas sungguh menggoda. Insaf insaflah wahai pelakor, tobat tobatlah wahai pelakor. Buang-buanglah otak yang kotor, rumah tangga orang jangan digedor. Aneh-aneh saja yo sana di zaman kini. Yo banyak nan rusak yo sana de teknologi. Inyo balaki yo sana mengaku gadi. Lah sibuk chattingan yo sana patang jo pagi. Laki urang inyo janjian rayu-rayuan yang bet kapan ketemuan. Menggadung laki urang pelakon induk buayo gadang. Inyo mencari mangsa iyo di alam maya di alam nyata. Menggadung laki dendangnya menor, badaknya tabah bana, gencunya merah pantas sungguh menggoda. Insaf insaflah wahai pelakor, tobat tobatlah wahai pelakor. Buang-buanglah otak yang kotor, rumah tangga orang jangan digedor. Menggaduh laki urang pelakon induk buayo gadang. Inyo mencari mangsa iyo di alam maya di alam nyata. Menggaduh laki urang pelakon badannya menor, badaknya tabah bana, gencunya merah pantas sungguh menggoda. Insaflah wahai pelakor, tobat-tobatlah wahai pelakor. Buang-buanglah otak yang kotor, rumah tangga orang jangan digedor.